pada ayanda yang jauh di sana. Ku rindu mahu bersamamu bersalaman di hari raya. Jatuh air mataku sedihnya. Allahu Akbar, walillahil hamd.